tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, apabila tidak dipenuhi dengan dua rukun yaitu ikhlas dan sesuai mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak teranggap amal saleh. Dalam arti yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke 38, yaitu bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyataha kamu ila tawhud. Yaitu ayat yang menjelaskan tentang adanya sebagian manusia yang menyangka, mengaku dirinya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Allah alaihissalam, ternyata masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang misi apa yang telah diturunkan kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang semacam itu dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-61, itulah perbuatannya orang-orang munafik. Karena tidak mungkin muncul sikap yang seperti itu, yaitu mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih menginginkan berhukum dengan apa yang misi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak muncul sikap seperti itu kecuali itu adalah dari orang munafik. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-11. Qala al-musannif, ayat Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawlihi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Berkata musannif pengarang kitab Tauhid, yaitu Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-11, yang artinya kurang lebih, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan Tufsidu itu dari ifsad, itu membuat fasad. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, sesungguhnya saja kami ini orang-orang yang muslih, yaitu yang islah, yang membuat kebaikan. Kata mereka, ayat ini khitobnya adalah orang-orang munafik. Jadi yang diajak bicara dalam ayat ini, mukhatabnya adalah orang-orang munafik. Maka apabila dikatakan kepada mereka, mereka orang-orang munafik, jangan kalian membuat kerusakan. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa mereka berbuat kerusakan? Karena nifaknya. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah, wal munafiqun munafiqun idza qila lakum utrukun nifaq li anna an-nifaqa fasadun qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik apabila dikatakan kepada mereka tinggalkan nifaq, sifat nifaq, mereka karena nifaq adalah kerusakan, mereka menjawab, sesungguhnya saja kami dia orang yang berbuat kebaikan. Maka ayat berikutnya, ala innahum humul mufsidun walakin la tas'urun walakin la yas'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka, sungguh mereka orang yang membuat kerusakan, akan tapi mereka orang yang tidak menyadari. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang orang munafik. Mereka masuk Islam bukan karena keimanan yang ada pada hati mereka. Mereka mengimani apa yang dibawa Rasulullah SAW itu benar. Agama yang dibawa Rasulullah SAW itu hak. Mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir, bukan. Bukan itu. Tapi mereka beriman, apa, mereka masuk Islam karena faktor dunia. Mereka berkeinginan dengan menampakkan keislaman, harta dan darahnya terjaga. Dan munculnya munafik ini ketika Islam itu jaya, ketika Islam itu kuat. Maka sebagian orang-orang yang hatinya kafir, andai kata tetap menampakkan kekafiran, takut akan terusir dari negerinya atau bisa diperangi. Lalu mereka menampakkan keislaman. Tapi tujuannya bukan karena mengimani Islam itu benar, bukan. tapi karena faktor dunia, kepentingan dunia. Lihat sikap semacam ini, sifat rusak, tujuan yang rusak. Ini tujuan yang rusak. Maka dikatakan li'annan nifaq fasadun. Nifaq itu sudah kerusakan. Maka ketika seorang menampakkan keislaman, sedangkan hatinya kufur, dan dia menampakkan keislaman karena faktor kepentingan dunia, ini pun akan membuat kerusakan. Karena dari tujuan sendiri sudah fasad, sudah rusak. Tapi ketika dikatakan wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan pada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk berbuat kerusakan, berbuat nifaq, qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab sesungguhnya kami adalah berbuat kebaikan. Karena sudah rusaknya fitrahnya, kata beliau. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, wa hadza min fasadil fitrah, ini sudah termasuk rusaknya fitrahnya. Haitsu ya'taqiduna anna ma hum 'alaihi huwal islah. Karena dia meyakini apa yang ada pada diri mereka ialah berbuat baik. Ini ya. Sehingga walaupun mengaku dia beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yang diinginkan berhukum dengan tauhid, yaitu yang menisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Karena sudah dari awalnya dia sudah rusak. Nifaq. Maka kata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah pada pertemuan yang sebelumnya, kita baca bahwa setiap orang, siapa saja yang diajak untuk berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lalu menolak, maka ini termasuk orang munafik. Orang-orang munafik. Walaupun mengaku seorang Islam, tapi ketika diajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah munafik. Orang munafik. Dan kata Syekh Abdurrahman Ali Syekh rahimahullah pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung, sikap yang semacam ini ternyata banyak, kata beliau, menimpa orang-orang yang mengaku berilmu. Ilmu agama tentunya, ilmu Islam. Ternyata sikapnya seperti itu. Apabila diajak kembali kepada kitab dan sunnah Rasulullah, menolak. Berarti banyaknya munculnya kemunafikan ya ikhwan. Maka sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, al munafiqun al yawm syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yawma idin yaktumunahu wahum al-yawma yudhirunahu. Berkata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, orang-orang munafik sekarang ini, sekarangnya siapa? Sekarangnya zaman sahabat Hudzaifah. Dan kita tahu sahabat Hudzaifah dijuluki dengan sahibus sir. Apa itu sahibus sir? Orang yang mengetahui nama-nama orang munafik. Dan ini tidak semua sahabat mengetahui. Kenapa sahabat Hudzaifah mengetahui nama orang munafik? Karena diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada seluruh sahabat tentang orang-orang munafik, tidak. Dan Rasulullah SAW mengetahui orang-orang munafik karena Allah yang memberitahu. Ini. Coba ini. Orang munafik bahaya sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi Rasulullah tidak memberitahu kepada para sahabat seluruhan. Orang tertentu. Yaitu Hudzaifah ibn Yaman. Beliau mengatakan, orang munafik hari ini, yaitu zamannya sahabat Hudzaifah, itu lebih buruk daripada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Itu zamannya Hudzaifah ya ikhwan. Bagaimana dengan zaman kita? Ini masih zamannya qurun mufaddalah. Generasi yang terbaik. Lu sudah mengatakan orang munafik zaman kita, zaman sekarang ini, al-yaum kata beliau, sekarang ini itu syar. Lebih buruk daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena zaman itu, zaman Rasulullah SAW, mereka masih menyembunyikan kenifakannya. Masih menyembunyikan yaktumunahu. Maka para sahabat enggak tahu siapa orang munafik. Disembunyikan. Adapun zaman sekarang ini, kata Abu Hudzaifah, yudhirunahu, menampakkan. Itu zaman Hudzaifah, masih banyak sahabat. Apalagi zaman kita. Lalu beliau juga mengatakan, in kana rajul la yatakallamu bil kalimah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yawma idin afan fayasiru biha munafik. Afan, tadi keliru. Ulang lagi. Wa qala in kana rajul la yatakallamu bil kalimah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasiru biha munafik wa inni, kata beliau, la asma'uha min ahadikum fil ma'adil wahidi arba'a marrat. Allahu Akbar. Sesungguhnya seseorang berkata satu kalimat, kalau itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah dia itu munafik. Jadi mengucapkan satu kalimat, kalau itu di zaman Rasulullah SAW, itu sudah menjadi munafik. Dan sungguh, kata Hudzaifah, aku mendengar dari kalian dalam satu majlis 4 kali mengucapkan. Ini yang dikatakan lebih parah. Kalau zaman Rasul mengucapkan kalimat itu sudah munafik. Nah sekarang saya mendengar 4 kali mengucapkan kalimat itu dalam satu majlis. Ini ya. Maka kata Hudzaifah, hanya orang yang takut nifak itu yang selamat dari nifak, kata beliau. Orang yang takut munafik, maka dia selamat dari munafik, kata beliau. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Di dalam kitab Siyar, Siyar A'lamil Nubala, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ditanya. Su'ila Hudzaifah radhiyallahu anhu anin nifaq. Faqal, anta takallama bil Islam wa la ta'mal bihi. Allahu Akbar. Siapa yang selamat kalau sepatah itu? Ditanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu tentang nifaq, sifat munafik. Beliau menjawab, nifak itu kamu berbicara tentang Islam lalu kamu tidak mengamalkan. Allah Akbar. Siapa yang selamat kalau begitu? Ini ya ibu. Maka berapa banyaknya orang yang berbicara tentang Islam tidak mengamalkan, kata beliau, itu nifak. Allah menyebutkan alamatun nifak atau munafik idza hadatsa kadzdzab, apabila berbicara dusta. Berapa banyaknya orang, berapa banyak orang dusta biasa, iya enggak? Apabila berjanji melisihi janji. Berapa banyak orang berjanji janji? Tanda munafik. Apabila berdebat fujur, curang. Begitu banyaknya kita mendengar. Lah kata beliau, termasuk nifaq, kamu berbicara tentang Islam tapi tidak mengamalkan. Siapa yang aman dari nifaq? Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang paling takut kepada kemunafikan. Maka kata Abu Ali, ya, saya menjumpai para sahabat 30 lebih para sahabat, semuanya takut kemunafikan. Aw kama qala, qala Abdullah ibnu al-Muqtas rahimahullah, ilmul munafik fi qawlihi wa ilmul mu'min fi amalihi. Ilmunya orang munafik di dalam ucapan, adapun ilmunya orang yang beriman dalam amalan. Kalau orang munafik, bagaimana memperbaiki ucapan? Bagaimana memperbaiki perkataannya? Maka di dalam Al-Quran disebutkan, apabila kamu ya Rasul melihat mereka, kamu akan kagum melihat penampilan mereka. Dan bila mereka berbicara, kamu akan memperhatikan. Karena memang pinternya orang munafik. Dan memang ilmu mereka di ucapan. Berusaha untuk bagaimana memperbaiki ucapannya. Memikat. Tapi hasilnya apa? Membuat kerusakan. Adapun imunnya orang yang beriman, itu dalam amalan. Senantiasa berusaha untuk memperbaiki amalan. Semakin dia berilmu, semakin dia berusaha untuk memperbaiki amalannya. Semakin dia berilmu, semakin dia berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Ini orang yang orang-orang yang iman. Bukan isi ucapan. Boleh jadi rusaknya dakwah Islam dari tahun ke tahun terus tidak pernah berhasil perjuangan Islam, dakwah Islam rusak, mungkin karena ini banyaknya sifat kemunafikan. Waliyadubillah rusak. Berkata Al-Auza'i, qala Al-Auza'i rahimahullah, innal mu'min yakulu qalilan wa ya'malu katsira, fa innal munafiq yatakallamu katsira wa ya'malu qalila. Ini disebutkan dalam kitab Syiar. Kalau perkataan Abdullah bin Al-Mu'dzas disebutkan dalam kitab Al-Iqtida' Al-Ilmu bil Amal karangan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kata Al-Ja'i rahimahullah, orang-orang yang beriman sedikit berbicara tapi banyak beramal. Adapun orang munafik banyak berbicara sedikit beramal. Maka kata Ibnu Mas'ud, sekarang kata beliau, ulama kathir wal khutaba qalil. Tapi nanti akan datang zaman khutaba kathir wal ulama qalil atau fuqaha qalil. Sekarang kata beliau, zamannya beliau, ulama banyak. Tapi khutbah, para pengkhutbah, orang-orang yang berbicara sedikit. Karena mereka banyak beramal, sedikit berbicara. Banyak beramal. Mereka orang yang berilmu. Banyak orang-orang yang beriman. Dan ilmu mereka banyak di amalan. Berbicara sedikit. Tapi nanti kata beliau, khutbah katsir, pengkhutbah banyak, tapi ulama sedikit. Ini. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Muhtarrin. Qila li ibni Umar radhiyallahu anhuma, inna nadhulu ala sultan fa natakallamu bil kalam fa idza kharajna takallamna bihilafihi. Qal kunna na'uddu hadza minan nifaq. Dikatakan kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kami, ini kata beliau, kata orang yang datang kepada Ibnu Umar, kami beliau, ini murid-muridnya beliau, kami ini kalau bertemu dengan penguasa, kami berbicara dengan kalimat, perkataan di hadapan penguasa. Akan tapi kalau kami sudah keluar, kami berbicara lain. Nah, maksudnya, ketika di hadapan penguasa, berbicaranya begini. Kalau sudah di luar, kami berbicara lain. Tidak sama. Apa kata Ibnu Umar? Kunna na'udhu hadha minan nifaq. Kami dulu menganggap itu nifaq. Berapa banyaknya. Sekarang bukan hanya kepada penguasa. Kadang-kadang penguasa mungkin maklum ya, takut ya. Kalau mau belajar jujur mungkin takut kan. Di hadapan penguasa jujur. Mungkin takut. Tidak sedikit orang yang berani jujur di hadapan penguasa. Walaupun banyak kisah-kisah ulama yang ketika di hadapan penguasa jujur apa adanya, dia malah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pada penguasa. Nah, ketika seperti itu bisa dengan dua kalimat, dua bahasa dengan penguasa begini, berkata begini, lalu ketika di luar penguasa begini. Kata beliau, kami anggap itu nifaq itu. Sekarang bukan hanya kepada penguasa. Kepada sesama teman bisa semacam itu. Dia data temannya begini begini. Nanti di belakang lain. Ada enggak kayak gitu? Ada enggak? Banyak mungkin. Ya temannya, oh, masya Allah antum ini, oh masya Allah fudola karim al-fadil, di belakang lain. Maka jangan heran sekian puluh tahun berteman berakhir dengan, jangan heran, mungkin karena seperti ini keadaannya, penuh dengan kenifakan ini ya. Munafikan walayyadubillah. Berteman dengan di dunia agama, bahkan di dunia bisnis. Berteman bukan di dunia di permasalahan duniawi, bukan. Berteman di permasalahan dakwah walayyadubillah. Sekian tahun berteman, sekian puluh tahun berteman. Berakhir dengan permusuhan wa'idubillah. Boleh jadi selama ini dalam berteman penuh dengan kenifakan wa'idubillah, bukan dengan kejujuran. Karena memang orang kadang-kadang orang bersifat jujur malah dimusuhi, dibenci. Berbicara apa adanya, bicara malah dibenci. Sedangkan kejujuran ya ikhwan itu akan mendatangkan berkah. Sedangkan kenifakan akan membuat kerusakan ya ikhwan. Mungkin Sepintas kita berbicara jujur apa adanya, mungkin, wih, ini orang ini nggak tega ngaling-ngaling menyakitkan ini. Tapi sebenarnya mendatangkan berkah itu. Adapun yang penuh dengan kenipuan menafikan, kerusakan yang terjadi bang itu bila. Kerusakan yang terjadi dan Allah tampak. Kerusakan itu. Dalam riwayat yang lain, pernah ada orang datang kepada Ibnu Umar. Anas enggak sempat tulis. Mengatakan, "Ayo, ada orang di sisi Ibnu Umar." Bukan datang. Ada orang-orang di sisi Ibnu Umar, dia mengkritik Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim, dikenal zalimnya, mengkritik. Lalu kata Ibnu Umar, andai kata dia itu di depan di sisimu dan mendengar apa yang kamu katakan, apakah kamu berkata seperti itu? Ya, paham ya? Jadi ada orang kritik Al-Hajjaj bin Yusuf di hadapan Ibnu Umar. Apabila dia itu Hajjaj itu di sini lalu mendengar kamu berani berkata semacam itu? Kata ini, ya enggak berani. Kami anggap itu nifak. Coba. Kami masukkan itu adalah kenifakan. Kami golongan itu termasuk nifak. Ini ya. Berapa banyak orang berbuat semacam itu. Sekarang bukan hanya ke penguasa. Penguasa mungkinlah. Karena takutnya. Allah, bukan kepada orang yang punya kedudukan, bukan orang yang di wajar ditakuti pun seperti itu di hadapannya. Allah, pujian. Masya Allah, bimbingan antum, oh masya Allah, nasihat antum, oh masya Allah, arahan antum di belakang. Allah mustahil. Inilah kerusakan. Dengan nifak. Ini. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Hafidz Rahimahullah, berapa banyaknya sekarang ini orang-orang yang mengaku berilmu tertimpa seperti ini. Sifat kemunafikan. Dan nifak adalah fasad. Dan dilarang untuk berbuat kerusakan adalah berbuat kenifakan. Di antaranya. Janganlah kalian berbuat kemunafikan. Karena nifak adalah fasad. Jangan kalian berbuat kenifakan. Maka jadilah seorang Islam yang jujur, yang ikhlas dan jujur. Kan itu yang akan mendatangkan berkah ya ikhwan. Belajar Islam dengan ikhlas dan jujur, mengamalkan Islam dengan ikhlas dan jujur ya ikhwan. Itu yang akan mendatangkan berkah. Mendakwahkan Islam dengan ikhlas dan jujur. Kalau sudah tujuannya lain, dunia, kerusakan yang akan terjadi. Berdakwah kalau sudah tujuannya dunia, kerusakan yang akan terjadi ya ibu. Kerusakan yang akan terjadi. Bukan perbaikan. Tapi banyak orang menyangka, oh kami inilah orang-orang yang memperbaiki. Kami ini lagi memperbaiki. Kalau sudah tujuannya sudah rusak. Kalau sudah tujuannya rusak, bagaimana akan memperbaiki? Kerusakan yang akan terjadi. Kalau ingin perbaiki, perbaiki tujuan dulu. Apa tujuannya? Luruskan tujuannya. Dan yang kedua, caranya juga cara yang sesuai dengan syariat. Kalau ingin memperbaiki. Sebagaimana kita, diri kita. Kalau diri kita ingin baik, ingin jadi orang baik, luruskan tujuannya, ikhlas. Dan cocoki dengan syariat. Insya Allah akan baik. Dan kalau sudah tujuannya menyimpang, tujuannya sudah jauh dari syariat, bagaimana akan memperbaiki ya iman? Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.